spesial buat emas-emasku semuanya yang ada di sini. Ayo yang di sebelah kiri suaranya mana? Mana ibu sudah? Oh mau dipoto dulu ya wis, ayo.